Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua dimulai dari halaman 389. Kitab Adab Nikah. Lanjutan dari sebelumnya. Bahaya kedua, keteledoran menegakkan hak-hak wanita, bersabar terhadap budi pekerti mereka, dan menanggung penderitaan yang timbul dari mereka. Bahaya ini adalah kurang daripada bahaya pertama pada umumnya. Karena kemampuan terhadap ini adalah lebih mudah dibandingkan dengan kemampuan terhadap yang pertama itu. Memperbaiki akhlak kaum wanita dan bangun melaksanakan hak-hak mereka adalah lebih mudah daripada mencari yang halal. Dalam hal ini ada juga bahayanya, karena dia itu penggembala dan bertanggung jawab terhadap penggembalaannya. Nabi SAW bersabda, "Kafat bil mar'i isman ayudai'a mayya'ul." Artinya, mencukupilah dosa bagi seorang manusia yang menyia-nyiakan keluarganya. Dan diriwayatkan bahwa orang yang lari dari keluarganya adalah seperti budak yang lari meninggalkan tuannya. Tiada diterima salat dan puasanya sebelum ia kembali kepada mereka. Dan barang siapa yang teledor daripadanya menegakkan hak wanita, meskipun ia berada di tempatnya, maka ia seperti orang yang melarikan diri. Berfirman Allah Ta'ala, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Artinya, peliharalah dirimu dan kaum keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6. Ia menyuruh kita memeliharakan mereka dari api neraka sebagaimana kita memelihara diri kita sendiri. Manusia itu kadang-kadang lemah daripada menegakkan haknya sendiri. Dan apabila ia kawin, maka kewajibannya berlipat ganda dan bertambah kepada nafsunya. Nafsu yang lain. Dan nafsu itu menyuruh dengan kejahatan. Jikalau nafsu itu banyak, misalnya banyaklah biasanya suruhannya dengan kejahatan. Karena itulah sebagian dari mereka meminta maaf dari kawin dan berkata, "Aku dicoba oleh nafsuku sendiri, maka bagaimanakah aku menambahkan lagi kepadanya nafsu orang lain?" Sebagaimana kata seorang penyair, "Tidaklah tikus itu termuat di lubangnya. Engkau gantungkan pula sapu pada belakangnya." Dan begitu pula lah Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu meminta maaf seraya berkata, "Tidaklah akan aku tipu seorang wanita oleh diriku sendiri, dan tidaklah aku memerlukan kepada mereka." Artinya, tentang menegakkan hak-hak mereka, menjaga dan memberikan belanja kepada mereka. Aku tidak sanggup daripada yang demikian. Dan begitu pula, Isir meminta maaf dan mengatakan, "Yang menghalangi aku kawin, ialah firman Allah Ta'ala. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna." Artinya, perempuan-perempuan itu mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya. Al-Baqarah ayat 228. Isir berkata, "Jikalau aku adalah aku berkeluarga banyak, niscaya aku takut. Aku menjadi penjual kulit pada jembatan." Riwayat Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu pada pintu sultan. Lalu ia ditanyakan, "Apakah ini tempat perhentianmu?" Maka beliau menjawab, Adakah engkau melihat orang yang berkeluarga itu mendapat kemenangan? Lalu Sufyan bermadah. Alangkah bagusnya membujang dan kunci serta tempat tinggal yang dikoyakkan angin, tak ada teriakan padanya dan pekian. Maka ini pun bahaya umum meskipun kurang dari umumnya yang pertama. Tidak memperoleh keselamatan daripadanya kecuali ahli hikmah yang berakal dan berakhlak baik yang mengetahui benar adat kebiasaan kaum wanita, yang banyak sabar menghadapi lidah kaum wanita, mengetahui cara mengikuti nafsu syahwat wanita, bersungguh-sungguh menyempurnakan akan hak-hak wanita, dan tidak begitu memperhatikan keterlanjuran mereka, dan dapat mengetahui dengan akal pikirannya akan budi pekerti wanita itu. Kebanyakan manusia itu bodoh, kasar, keras, kejam, jahat budi pekerti, dan tidak insaf, serta mencari kesempurnaan keinsafan itu. Sifat yang seperti ini tidak mustahil akan bertambah kerusakannya disebabkan kawin dari segi tadi. Maka sendirian atau single adalah lebih menyelamatkannya. Bahaya ketiga, yaitu kurang dari bahaya yang pertama dan yang kedua. Bahwa istri dan anak itu mengganggunya dari mengingati Allah. Dan menarikkannya kepada mencari dunia, membaguskan penyusunan hidup untuk anak-anak dengan banyak mengumpulkan harta dan menyimpankannya untuk anak-anak itu, mencari kemegahan dan berbanyak-banyak harta disebabkan mereka. Tiap-tiap sesuatu yang menyibukkan diri daripada mengingati Allah, baik istri, harta, dan anak adalah terkutuk orang yang bersifat demikian. Dan tidaklah saya maksudkan dengan ini bahwa ia terbawa kepada yang dilarang. Karena yang demikian itu termasuk pada bahaya pertama dan kedua. Tetapi ia terbawa kepada bersenang-senang dengan yang dibolehkan atau mubah. Bahkan membawa kepada tenggelam bermain-main dengan wanita, bercumbu-cumbuan dengan mereka, dan menaruh penuh perhatian bersenang-senang dengan mereka. Dan berkobarlah dari perkawinan itu bermacam-macam gangguan dari yang sejenis tadi yang menenggelamkan hati. Lalu dihabiskannya malam dan siang, dan orang itu tidak memperoleh keluangan waktu lagi untuk bertafakur kepada akhirat dan mengadakan persiapan bagi akhirat. Karena itulah berkata Ibrahim bin Adam radhiyallahu an, barang siapa membiasakan pada paha wanita, niscaya tidak akan datang daripadanya sesuatu. Berkata Abu Sulaiman radhiyallahu an, barang siapa kawin, maka sesungguhnya ia telah condong kepada dunia. Artinya, membawanya yang demikian itu kepada kecondongan kepada dunia. Maka inilah kumpulan dari bahaya-bahaya dan faedah-faedah itu. Untuk menetapkan terhadap seorang, apakah lebih utama ia kawin atau membujang secara mutlak, maka terserah melihat kepada hal-hal yang telah dikumpulkan tadi. Bahkan segala faedah dan bahaya itu dapat diambil menjadi perbandingan dan pemegangan. Dan bagi seorang murid, hendaklah mengemukakannya terhadap dirinya sendiri. Kalau pada dirinya tidak terdapat bahaya-bahaya itu, dan terkumpul segala faedahnya, dengan dimilikinya harta yang halal, budi pekerti yang baik, kesungguhan kepada agama yang sempurna, tidak akan diganggu oleh perkawinan itu daripada mengingati Allah, dan bersama itu, ia seorang pemuda, yang memerlukan kepada penenteraman nafsu syahwat. Dan ia seorang diri yang memerlukan kepada pengatur rumah tangga dan memelihara kaum keluarga. Maka tidak syak lagi bahwa kawin adalah lebih utama baginya. Di mana dengan kawin itu adalah usaha untuk memperoleh anak. Kalau tidak ada faedah dan berkumpullah bahaya-bahaya yang tersebut itu, maka membujang adalah lebih utama baginya. Dan kalau seimbanglah di antara faedah dan bahaya, dan itulah yang kebanyakannya, maka seyogialah ditimbangnya dengan raja yang adil akan bagian yang berfaedah itu pada tambahan dari agamanya, dan bagian yang berbahaya itu pada kekurangan dari agamanya. Maka apabila telah berat dugaannya akan kekuatan salah satu daripada keduanya, niscaya ditetapkannya lah yang satu itu. Faedah yang lebih menonjol adalah anak dan menenteramkan nafsu syahwat. Dan bahaya yang lebih menonjol ialah memerlukan kepada usaha yang haram dan sibuk tidak mengingati Allah. Maka hendaklah kami mengumpamakannya akan keseimbangan hal-hal tersebut baginya. Lalu kami menerangkan bahwa orang yang tidak mendatangkan baginya kemadharatan dengan nafsu syahwat dan faedah perkawinannya adalah dalam usaha memperoleh anak, dan adalah bahayanya ialah memerlukan kepada usaha yang haram dan kesibukan, tidak dapat mengingati Allah, maka baginya membujang adalah lebih utama. Karena tiadalah kebajikan mengenai sesuatu yang menyibukkan tanpa mengingati Allah. Dan tiadalah kebajikan dalam usaha yang haram, dan tidaklah dapat disempurnakan oleh urusan anak dengan kekurangan dua hal ini. Maka kawin untuk memperoleh anak adalah sesuatu usaha dalam mencari kehidupan yang masih disangsikan bagi anak itu. Dan ini adalah suatu kekurangan dalam agama dan menampak sekarang juga. Maka memeliharanya adalah untuk kehidupan dirinya, dan menjaganya dari kebinasaan adalah lebih penting daripada usaha untuk memperoleh anak. Dan itu adalah suatu keuntungan, dan agama itu adalah modalnya. Dan dalam merusakkan agama itu adalah kebatilan kehidupan akhirat dan kehilangan modal. Dan faedah itu tidak dapat melawan akan salah satu dari dua bahaya tersebut. Adapun apabila menambah kepada urusan anak oleh keperluan penghancuran nafsu syahwat karena rindunya diri kepada kawin, maka dalam hal ini haruslah diperhatikan. Yaitu, kalau cemeti ketakwaan tidak sanggup menundukkan kepalanya dan ia takut kepada dirinya akan zina, maka kawin adalah lebih utama baginya. Karena ia bimbang di antara terjerumus ke dalam perzinaan atau memakan yang haram. Dan usaha yang haram itu adalah yang termudah dari dua kejahatan ini. Dan kalau ia percaya kepada dirinya, tidak akan terjerumus kepada perzinaan, tetapi di samping itu ia tidak sanggup memicingkan mata dari yang haram, maka meninggalkan kawin adalah lebih utama. Karena memandang itu haram dan berusaha pada bukan wajahnya itu haram. Dan usaha itu selalu terjadi dan padanya kemaksiatan sendiri dan kemaksiatan istrinya. Dan memandang pada yang haram itu kadang-kadang terjadi dan itu adalah tertentu baginya sendiri dan menghilangkan dalam waktu dekat. Memandang itu adalah zina mata. Tetapi apabila tidak dibenarkan oleh kemaluan, maka amat dekatlah kepada pemaafan dibandingkan dengan memakan yang haram. Kecuali ia takut bahwa dibawa oleh pandangan itu kepada maksiat kemaluan, maka kembalilah yang demikian itu kepada ketakutan berzinaan. Apabila ini telah tetap, maka hal yang ketiga, di mana ia kuat memicingkan mata, tetapi tidak kuat menolak pikiran-pikiran yang mengganggu hati, maka lebih utama meninggalkan kawin. Karena amal perbuatan hati adalah lebih dekat kepada kemaafan. Dan kesungguhannya yang dimaksudkan ialah menyelesaikan hati untuk ibadah. Dan ibadah itu tidak akan sempurna bersama usaha yang haram, memakan dan memberi makanan orang lain dengan yang haram itu. Maka demikianlah seyogianya ditimbang bahaya-bahaya itu dengan faedah-faedahnya dan ditetapkan hukumnya menurut perkiraan tadi. Barang siapa telah memahami akan ini, Niscaya tidaklah sulit baginya sesuatu daripada apa yang telah kami nukilkan dari orang-orang terdahulu atau orang salaf mengenai penggemaran kepada perkawinan itu pada suatu kali dan pembencian kepadanya pada kali yang lain. Karena yang demikian itu adalah benar menurut keadaan. Kalau Anda bertanya terhadap orang yang merasa aman dari bahaya-bahaya itu, maka manakah yang lebih baik baginya, menjuruskan hati kepada beribadah kepada Allah atau kalian? Maka aku menjawab, bahwa di antara kedua hal itu dapat dikumpulkan, karena kawin tidaklah mencegah daripada menjuruskan hati kepada beribadah kepada Allah. Dari segi kawin itu, suatu perikatan atau akad. Tetapi dari segi memerlukan kepada usaha, maka kalau ia sanggup kepada usaha yang halal, maka kawin juga adalah lebih utama. Karena malam dan waktu-waktu siang yang lain adalah mungkin padanya menjuruskan hati kepada beribadah. Dan rajin beribadah tanpa istirahat adalah tidak mungkin. Kalau diumpamakan, dia itu tenggelam dalam seluruh waktu dengan usaha, sehingga tidak tinggal dari waktunya selain waktu untuk salat fardu, tidur, makan, dan membuang air. Maka kalau orang itu termasuk orang yang tidak menjalani jalan akhirat, kecuali dengan sholat, sunat, atau haji, dan yang berlaku seperti haji dari ibadah-ibadah badan yang lain, maka baginya kawin adalah lebih baik atau lebih afdol. Karena dalam mengusahakan yang halal, tegak dengan urusan istri, berusaha memperoleh anak, dan bersabar terhadap tingkah laku wanita, adalah merupakan berbagai macam dari ibadah yang tidak kurang keutamaannya dari ibadah-ibadah sunat. Dan kalau adalah ibadahnya dengan ilmu, tafakur, perjalanan batin, dan usaha di mana yang demikian itu mengganggu kepadanya, maka dalam hal ini meninggalkan kawin adalah lebih utama. Kalau ada bertanya, mengapa Isa alaihissalam meninggalkan kawin? Sedang kawin itu suatu keutamaan. Dan kalau adalah yang demi lebih utama menjuruskan hati beribadah kepada Allah, maka mengapakah Rasulullah SAW membanyakkan istri? Ketahuilah kiranya, bahwa yang terlebih utama ialah mengumpulkan di antara keduanya terhadap orang yang mampu, kuat angan-angan, dan tinggi cita-citanya, maka tidaklah ia dapat diumbang-ambingkan oleh sesuatu penggoda daripada mengingati Allah. Dan Rasulullah SAW telah mempunyai kekuatan dan dapat mengumpulkan di antara kelebihan ibadah dan nikah. Dan sesungguhnya beliau serta 9 orang istri dapat menjuruskan diri kepada beribadah kepada Allah. Tentang Rasulullah SAW mempunyai 9 orang istri adalah diriwayatkan Al-Bukhari dari Anas. Dan ada juga dari riwayat Al-Bukhari dari Anas bahwa istri Rasulullah itu 11 orang. Dan adalah menunaikan keperluan dengan kawin bagi diri Nabi SAW adalah tidak menjadi penghalang. Sebagaimana membuang air terhadap orang-orang yang sibuk dengan urusan duniawi tidaklah menjadi penghalang bagi mereka daripada mengatur dunia. Sehingga mereka itu pada zahirnya melangsungkan pembuangan air besar atau air kecil. Sedang hati mereka berkecimpung dengan cita-cita. Tidak lengah dari segala yang penting baginya. Adalah Rasulullah SAW karena tinggi derajatnya tidaklah dapat dihalangi oleh urusan dunia ini daripada menghadirkan hati kepada Allah Ta'ala. Adalah wahyu diturunkan kepadanya sedang beliau dalam tikar istrinya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas. Manakala diserahkan kedudukan yang seperti ini kepada orang lain, maka tidak jauhlah dari kebenaran untuk dikatakan bahwa pengemudi itu dapat mengubahkan apa yang tak dapat diubahkan oleh seorang pemurah yang suka memberi. Maka tidak seyogialah dibandingkan orang yang lain dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Isa Alaihissalam, maka dia itu mengambil dengan penuh ketelitian, tidak dengan kekuatan. Dan ia amat menjaga terhadap diri sendiri. Mungkin keadaannya adalah keadaan yang mempengaruhinya oleh kesibukan dengan istri atau berhalangan mencari yang halal atau tidak mudah mengumpulkan antara kawin dan menjuruskan hati kepada ibadah. Lalu ia memilih menjurus hati kepada beribadah. Dan mereka lebih mengetahui tentang rahasia hal yang dan keadaan mereka dan hukum zaman mereka tentang usaha-usaha yang baik dan tingkah laku kaum wanitanya. Dan tidaklah atas orang yang kawin selain memperhatikan bahaya-bahaya perkawinan dan faedah-faedah yang ada padanya. Manakala segala hal keadaan itu terbagi-bagi, sehingga kawin itu pada sebagiannya adalah lebih utama dan pada sebagian yang lain meninggalkan kawin adalah hal yang lebih utama. Maka hak kita ialah menempatkan segala perbuatan nabi-nabi kepada yang lebih utama dalam segala hal. Wallahu a'lam, Allah yang Maha Tahu.